Sudah puaskah apa belum? Hah? Oke, Langan. Mbaknya sudah capek apa belum, Mbak? Oh, sudah. Ayo dong, Mbak. Goyang dong. Lagu Anda. anak yang malang dulu.